Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa manitaba'udah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyar muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan Asmaul Husna. Kita sampai pada nama Allah taala yang ke-42, Al-Azim atau Al-Aziz. Yang Maha Perkasa. Allah Ta'ala Al-Aziz mengalahkan segala sesuatu dari makhluknya. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam Al-Khalil meminta kepada Allah Ta'ala, Rabbi arini, surat Al-Baqarah ayat 260. Rabbi arini kaifa tuhyil mautah, wahai Rabbku, perlihatkan kepada aku bagaimana engkau menghidupkan yang telah mati. Maka Allah Ta'ala mengatakan kepada Ibrahim, awalam tu'min, apakah kamu tidak beriman? Bala, tentu aku beriman. Walakin liyatma'inna qalbi, akan tetapi untuk menguatkan kalbuku, supaya lebih yakin. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak dikalahkan. Ya. Bagaimana engkau menghidupkan yang mati? Allah Ta'ala tidak bisa dikalahkan. Yakni Allah Ta'ala bisa. Ya, gimana hasilnya? Penuh semua. Oh iya. Ya, kita lanjutkan aja darasnya. Allah Ta'ala ditanya seperti itu, bagaimana engkau menghidupkan yang mati? Allah Ta'ala Al-Aziz mampu. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Ta'ala memerintahkan Ibrahim alaihi salatu wassalam untuk mengambil 4 burung dan dicincang-cincang. Masing-masing cincangan itu diletakkan di satu gunung, kemudian gunung yang lainnya, yang lainnya, yang lainnya. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam, panggillah. Maka niscaya burung itu akan datang kepadamu dengan cepat, dengan segera. Allah Ta'ala Aziz, Maha Perkasa, mampu, tidak bisa dikalahkan dengan makhluknya. Orang-orang musyrikin ketika datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tatkala orang-orang musyrikin mengejar dan mereka sampai pada tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi di dalam gua yang pada saat itu Rasulullah bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Law nadhara ahaduhum ila qadamihi la ara'ana." Seandainya salah seorang di antara mereka melihat kakinya sendiri, menundukkan kepala melihat kakinya, niscaya akan melihat kami, akan melihat kita. Akan tetapi Allah Ta'ala Al-Aziz, Allah Maha Perkasa, melindungi nabinya dan tidak bisa dikalahkan. Maka Allah Ta'ala Al-Aziz melindungi, sehingga Allah SWT, sehingga Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabatnya, La tahzan innallaha ma'ana. Jangan engkau sedih, sesungguhnya Allah itu bersama kita. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam yarauha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru as-sufla wa kalimatullahi hiyal ulya. Kemudian terakhir apa? Wallahu azizun hakim. Jangan kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Sehingga Allah Ta'ala menurunkan ketentraman kepada nabinya, dan Allah menguatkan nabinya dengan tentara-tentara yang mereka tidak bisa melihat. Allah Ta'ala Aziz, tidak bisa dikalahkan. Dan Allah Ta'ala menjadikan kalimat seruan orang-orang kafir itu menjadi rendah, dan kalimat seruannya, kalimat Allah, itulah yang tinggi. Kemudian terakhir apa? Wallahu azizun hakim. Allah itu maha perkasa, maha bijaksana. Kalau Allah Ta'ala melindungi nabinya, melindungi hambanya, maka tidak ada yang bisa mengalahkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat perang Badar mengambil debu-debu dan dilemparkan debu itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan debu-debu itu ke wajah-wajah orang-orang musyrikin dengan mengatakan bismillah. Kemudian dilemparkan debu itu dan mengena kepada wajah-wajah orang-orang musyrikin. Maka tidak lama setelah itu Allah Ta'ala menolong nabinya dengan bala tentara yang tidak bisa dilihat. Dalam keadaan perang Badar itu kaum muslimin cuma sedikit, 300 lawan 1000. Satu orang itu harus mengalahkan minimal 3 orang. Ditolong oleh Allah Ta'ala Al-Aziz. Kalau Allah Ta'ala sudah menolong, maka musuhnya tidak akan bisa mampu, tidak akan mampu mengalahkan yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah Ta'ala Aziz, maha perkasa. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, apabila kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala Aziz, maha perkasa, maka kita tidak meminta al-izzah kecuali kepada al-aziz. Memintanya kepada al-aziz, ingin kemuliaan, ingin al-izzah kemuliaan, kehormatan, maka berharapnya kepada Al-Aziz, kepada Allah Ta'ala yang maha mulia, yang maha perkasa. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'an. Para siapa yang menginginkan kemuliaan, maka Al-Izzah kemuliaan itu hanyalah milik Allah Ta'ala. Seluruhnya adalah milik Allah. Maka al-izzah itu adalah lillah. Mintanya kepada yang memiliki al-izzah. Dengan apa? Yaitu dengan menjalankan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Dalam rangka apa? Supaya mulia. di dunia dan di akhirat. Allah Ta'ala yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha. Allah memuliakan yang Dia kehendaki dan menghinakan yang Dia kehendaki. Maka kita berharap al-izzah, kemuliaan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian masyarakat muslimin rahimahnu wa rahimahkumullah jami'an, yang ke-42, nama Allah Ta'ala Al-Azim, yang Maha Agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Besar, Maha Agung. Lihatlah langit yang luas, langit yang tujuh, yang besar. Siapa yang menahannya sehingga tidak jatuh? Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Azim, yang Maha Besar. Inna Allah yumsikus samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Surat Fatir ayat 41. Sungguhnya Allah Ta'ala Dialah yang menahan langit dan bumi untuk tidak lenyap. Kalau langit dan bumi itu lenyap, tidak ada yang bisa menahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Ta'ala Al-Azim, yang Maha Agung. Allah Ta'ala Maha Agung, baik itu zatnya Maha Agung, Maha Besar, dan juga nama-namanya Allah Ta'ala Agung, dan juga sifat-sifatnya Allah Ta'ala Agung dalam sifat-sifatnya, dan Allah Maha Agung dalam perbuatan-perbuatannya. Sehingga apabila kita rukuk, kita menundukkan tubuh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita baca? Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Azim. Mereka yang telah keluar dari ketaatan kepada Allah, yang bermaksiat, yang terang-terangan dengan kemaksiatannya, mereka tidak sadar akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak memahami akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak mengagungkan Rabb-nya. Bagaimana? Kenapa kita tidak mengagungkan Allah? Padahal Allah yang menciptakan kita dan yang menciptakan alam seluruhnya dan yang mengatur segala sesuatu. Maka sebagaimana yang dikatakan oleh Sa'ad ibn Bilal, la tanzur ila sigharil ma'siyah walakin unzur ila man asaita. Jangan kamu melihat kecilnya kemaksiatan. Allah cuma dosa kecil. Jangan melihat kecilnya. Akan tetapi lihatlah kepada siapa kamu bermaksiat. Kepada Al-Azim yang Maha Agung. Kalau Allah Ta'ala Maha Agung, hendaknya kita mengagungkannya. Mengagungkannya dengan meninggalkan kemaksiatan kepadanya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, dahulu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memiliki gulam, memiliki budak. Budak ini punya makanan. Dia keluarkan makanannya. Dan Abu Bakar memakan apa yang dimiliki oleh gulam tersebut. Kemudian berkata gulam, "Tadri ma hadza?" Tahukah Anda apa ini? Maka Abu Bakar bertanya, "Mahwa apa? Apa ini? Sudah dimakan." Enggak tahu, dalam keadaan tidak tahu itu ma'dzur. Dimaafkan. Enggak tahu terus kemudian langsung dimakan begitu saja. Maka kemudian ulama ini tanya, "Tahukah Anda makanan apa ini?" Tidak tahu apa itu. Dahulu aku melakukan perdukunan, mempraktekkan perdukunan ini untuk seseorang pada masa jahiliyah. Sebenarnya aku tidak bisa, akan tetapi aku menipu dia sehingga dia memberiku makanan ini dan engkau telah memakannya. Engkau telah memakan sebagiannya. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Dalam keadaan dia makan, kondisinya enggak tahu. Harusnya ini enggak ada masalah, enggak tahu, ma'dzur, dimaafkan. Tapi yang beliau lakukan, memasukkan tangannya dan merogoh tenggorokannya sampai bisa memuntahkan semua yang ada di dalam perutnya. Sampai-sampai beliau mengatakan, laulam yakhruj ma'at ta'ami illa ruhi la akhrajtuhu. Seandainya makanan itu tidaklah bisa keluar kecuali bersamaan dengan keluarnya ruh, niscaya aku akan keluarkan ruhku juga. Luar biasa. Ini kenapa Abu Bakar melakukan demikian dan mengatakan demikian? Karena beliau tidak mau ada sedikit makanan atau sedikit sesuatu apapun yang haram yang masuk ke dalam perutnya. Kenapa? Karena berhadapan dengan Al-Azim. Urusannya adalah dengan Al-Azim, Allah Ta'ala yang Maha Agung. Tetapi betapa kita bermudah-mudahan dalam perbuatan dosa, atau bahkan dalam perbuatan dosa-dosa yang besar, atau sebagian menganggap biasa perbuatan dosa tersebut, padahal berhadapan dengan siapa, berurusan dengan siapa kita akan nantinya berurusannya adalah dengan Al-Azim, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung. La tandur ila sigharil ma'siyah, jangan kamu melihat kecilnya kemaksiatan itu, akan tapi apa? Unzur ila man asaita. Lihatlah kepada siapa engkau bermaksiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mi'raj dinaikkan ke atas langit, bersama dengan Jibril alaihi salatu wassalam, maka pada saat beliau sampai ke langit yang ketujuh, yang mana Jibril tidak bisa melanjutkan, tidak bisa melanjutkan untuk naik ke atas lagi, jadi katakan bahasa Jibril itu dilihat oleh Rasulullah itu seakan-akan seperti baju yang dibuang di atas tanah. Karena apa? Karena Jibril mendekat kepada Al-Azim yang maha besar. Maka Jibril yang besar, yang memiliki 600 sayap, masing-masing sayap itu menutupi ufuk, sangat besar sekali. Itu ketika mendekat kepada Rabb, mengantarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril tidak ada apa-apanya. Kecil alaihi salatu wassalam. Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam ketika minta kepada Rabbnya untuk bisa melihat, Rabbi arini kaifatu, Rabbi arini anzur ilaika, wahai Rabbku, perlihatkanlah dirimu kepadaku, aku ingin melihatmu. Bagaimana Musa tidak tahu kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa dilihat di dunia, akan tetapi dilihat di akhirat. Maka Allah ingin memahamkan Musa kalau dirinya tidak akan mampu. Allah Ta'ala Al-Azim tidak bisa dilihat. Lihatlah kepada gunung yang besar itu, aku akan menampakkan diri kepadanya, kepada gunung. Sebentar saja, ternyata apa? Gunung itu tidak mampu melihat kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga hancur. Gunung yang besar gitu saja hancur ketika Allah menampakkan diri kepadanya. Bagaimana dengan Musa yang kecil di bawah gunung, yang hanya dari tulang, daging, darah, ya, melihat Allah, ya enggak mampu, enggak akan bisa. Ketika gunung itu hancur, maka Musa pun pingsan. Maka setelah itu Musa tahu bahwasanya Allah Ta'ala tidak dilihat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Azim, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung, dialah yang berhak untuk ditaati, yang berhak untuk dilakukan perintahnya dan ditinggalkan larangannya, dan diagungkan syiar-syiarnya. Baik. Sudah. Fadlan. Thank you. Kemudian yang ke-43, nama Allah Ta'ala Al-Afu, memaafkan. Dalam peperangan Uhud, Allah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi salam memerintahkan kepada sebagian sahabatnya untuk menempati gunung namanya Jabal Rumah. Untuk apa? Untuk menghalau pasukan musyrikin supaya tidak memutar, tidak menyerang kaum muslimin dari belakang dengan memutar gunung tersebut. Maka mesti harus dihadang supaya tidak mengambil jalan belakang, menyerang dari belakang punggung-punggung kaum muslimin. Ya. Tatkala peperangan didominasi oleh kaum muslimin, dikiranya perang sudah selesai, kaum muslimin menang dalam perang Uhud. Iya, memang awalnya menang, dikiranya sudah selesai peperangan ini, sehingga sebagian dari pasukan yang di atas gunung turun membantu saudara-saudaranya untuk mengumpulkan ghanimah. Yang di atas cuma sebagian saja, sedikit. Padahal Rasulullah sudah berpesan, apapun yang terjadi, jangan turun. Maka kesempatan yang demikian ini dimanfaatkan oleh orang-orang musyrikin yang pada saat itu mereka dipimpin oleh Khalid ibn Walid ketika masih kafir. Maka orang-orang musyrikin pun berjalan memutar gunung itu, dan menyerang dari belakang kaum muslimin. Dan pasukan yang di atas gunung itu berhasil ditaklukkan. Dan kaum muslimin pun mereka kewalahan menghadapi serangan dari depan dan belakang. Terjepit. Sehingga terbunuhlah para sahabat, sahabat-sahabat yang mulia. Perang Uhud korbannya sekitar 70 orang. Sebagiannya terbunuh dan sebagiannya terluka. Di antara yang terluka itu adalah Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Termasuk yang terluka parah. Ya. Sampai tanggal gigi beliau, bercucuran darah kepala beliau, para sahabat pun bergantian melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang melindungi Rasulullah pun berjatuhan. Dialah kesalahan yang telah dilakukan oleh pasukan pemanah dari atas gunung. Tapi bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memperlakukan mereka, padahal mereka telah menyelisihi, bermaksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi yang itu menyebabkan terbunuhnya para sahabat dan banyaknya mereka-mereka yang terluka, bahkan juga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akan tapi apa yang Allah ta'ala perlakukan kepada mereka? Allah maafkan. Allah Ta'ala Al-Afu. Innal ladhina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling dari kalian pada saat dua pasukan itu bertemu, innama istazallahumus syaitan biba'di ma kasabu, itu adalah ketergelinciran dari syaitan, syaitan yang menggelincirkan mereka dengan sebab dosa-dosa yang mereka perbuat. Tapi apa? Walaqad afallahu anhum. Allah telah mengampuni mereka. Innallaha ghafurun halim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Lembut. Allah ampuni mereka. Karena Allah Ta'ala Al-Afu. Apa perbedaan antara Al-Afu dengan Maghfirah? Al-Afu itu lebih tinggi dari Maghfirah. Kalau Maghfirah itu ditutup, enggak dihapus, ditutup. Ditutup sehingga orang yang berdosa itu tidak terkena akibat dari dosanya. Ditutup oleh Allah Ta'ala. Kalau Al-Afu itu lebih daripada Maghfirah, karena Al-Afu itu dihapus. Kalau ditutup itu masih ada. Kalau Afu, maaf itu dihapus sehingga kosong lagi, sehingga enggak ada. Seolah-olah dia tidak melakukan perbuatan dosa tersebut. Itu Al-Afu. Wa huwa alladhi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Dia Allah menerima taubat dari hambanya dan mengampuni kesalahan-kesalahan. Orang yang bertaubat maka seperti orang yang tidak berdosa. Wa ya'fu, dan Allah mengampuni, memaafkan, ya, memaafkan sehingga apa? Sehingga seolah-olah dia tidak melakukan perbuatan tersebut, perbuatan dosa tersebut, karena apa? Dihapus. Ini adalah kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Afu. Surat An-Nisa ayat 149, in tubdu khairan au tukhfuhu au ta'fu an su'in fa innallaha kana 'afuwan qadira. Apabila kalian menampakkan kebaikan atau kalian sembunyikan atau kalian maaf, memaafkan kesalahan, sesungguhnya Allah itu Maha memaafkan lagi Maha mampu. Yakni barang siapa yang memaafkan orang lain, maka Allah memaafkan kesalahannya. Dan Allah itu Maha memaafkan lagi Maha mampu. Yakni Allah memaafkan bukan karena Allah itu lemah, tapi Allah Ta'ala memaafkan dalam keadaan Allah itu mampu untuk membalas. Maka ini kesempurnaan. Lain dengan makhluk. Yes. Makhluk di antara mereka ada yang memaafkan karena apa? Enggak mampu membalas. Memaafkan kenapa? Enggak ada biaya untuk pengacara, harus sidang di pengadilan harus membayar pengacara, enggak mampu, ya sudah dimaafkan aja. Allah Ta'ala Maha mampu untuk membalas, mampu untuk mengazab, tapi Allah Ta'ala maafkan. Ini kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala afuwan qadiran. Maka al-afu ini adalah perkara yang sangat kita butuhkan. Maafnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita itu yang paling kita butuhkan. Tidaklah kita masuk jannah kecuali apabila dosa-dosa kita dimaafkan. Kalau enggak dimaafkan, tidak bisa masuk jannah. Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala mencela nabinya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nabinya. Sebelumnya apa? Allah memaafkan, terus kemudian Allah taala sebutkan kesalahannya. Tapi Allah taala maafkan. Afallahu anka lima adinta lahum. Allah memaafkan kamu, surat At-Taubah ayat 43. Kenapa engkau izinkan untuk mereka? Allah menyalahkan nabinya. Kenapa engkau izinkan mereka? Tapi sebelumnya apa? Sebelumnya Allah Ta'ala telah memaafkan. Ini maha murahnya Allah Subhanahu wa taala. Yani dalam perang Tabuk. Dalam perang Tabuk yang minta izin kepada Rasulullah kembali diizinkan dari kalangan orang-orang musyrikin. Perang Tabuk yaitu menghadapi orang-orang Romawi, tapi tidak terjadi peperangan. Orang Romawi mereka mundur takut untuk bertemu dengan kaum muslimin. Kaum muslimin berangkat sudah. Memang keadaannya sangat berat. Pada saat itu adalah musim yang sangat panas sekali. Sedikitnya perbekalan. Satu onta saja dipakai 10 orang bergantian. Satu korma itu dimakan untuk sekian orang. Sedikit perbekalannya. Sehingga orang-orang munafikin mereka punya alasan untuk pulang, untuk kembali. Tidak melanjutkan perjalanan. Allah Subhanahu wa taala menegur nabinya, kenapa engkau izinkan mereka? Tapi sebelumnya apa? Afallahu anka. Allah memaafkan dirimu, wahai Rasul, lima adinta lahum. Kenapa engkau izinkan mereka untuk pulang? Allah Subhanahu wa taala afuun. Yuhibbul afwa. Allah taala namanya afu dan cinta, senang memaafkan. Ya. Bukan cuma memaafkan, maha pemaaf, tapi apa? Selain daripada itu, yaitu senang memaafkan. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Tuhibbul afwa. Engkau cinta untuk senang memaafkan, maka maafkanlah aku. Pada saat yaumul hisab, hari al-hisab, yaumul qiyamah, hari kebangkitan, Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-Nya. Yudnihi, Allah mendekatkan hamba itu kepada dirinya. Wallah alam bisa bagaimana kaifiahnya, tidak dibayangkan. Tidak disamakan dengan makhluk. Yaumul qiyamah Allah datang. Wallah alam bagaimana kaifiahnya. Dan hamba itu dipanggil oleh Allah taala dan didekatkan kepadanya. Wa yad'u kanafah, dan Allah meletakkan naungannya. Wa yasturuhu 'anil nas, dan Allah Subhanahu wa taala menghalangi dirinya dari manusia. Wa yuqarriruhu bi dzunubihi, Allah taala menjadikan dia mengakui akan dosa-dosanya. Lima fa'al takada, lima fa'al takada. Kenapa engkau melakukan demikian, melakukan demikian? Ingatkah kamu dengan dosa ini dan ini? Allah Ta'ala mengingatkan dosa-dosa tersebut, sehingga hamba itu tatkala diingatkan dan dia menjadi ingat dan sadar akan banyaknya dosa, sampai dia mengatakan, "Ai Rob, wahai Rob, halak tuh, aku telah celaka ya Rob." Maka apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Satartuha alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yauma. Di dunia aku telah menutup, aku telah mengampuni untukmu. Dan pada hari ini aku maafkan, aku ampuni. Di dunia aku telah menutup dosa-dosamu ini, dan pada hari ini, pada hari hisab, aku mengampuni dosa-dosa. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala afu, maha memaafkan. Tidak hanya maha memaafkan, akan tetapi apa? Senang memaafkan. Yang demikian ini hendaknya kita tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintalah maaf kepada Allah, mintalah ampun kepada Allah Ta'ala. Jangan merasa bahwasanya dosa saya sangat besar, Allah Ta'ala enggak memaafkan. Allah Ta'ala memaafkan, Allah Ta'ala senang memaafkan. Asalkan apa? Tobatnya benar, terpenuhi syarat-syaratnya, menyesali, mengakui, menyesali, dan tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Allah Ta'ala akan mengampuni, memaafkan berapapun dosa yang dilakukan oleh hamba. Allah Ta'ala maha pemaaf, Allah Ta'ala senang memaafkan dosa-dosa hamba. Ya, maknanya di sini, tidaklah kita bermudah-mudahan nanti Allah memaafkan, nanti Allah Ta'ala memaafkan. Tahu dari mana? Siapa yang tahu kalau Allah Ta'ala akan memaafkan dosa-dosa Anda? Tidak ada di antara kita yang tahu apakah kita nanti dimaafkan ataukah tidak. Ya, sehingga wajib bagi kita untuk kembali kepada Allah dan bertaubat kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita sampaikan pada malam hari ini. Waffaqallahul jami' lima hibwa arda walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.